Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ مُوَنْ مَعَفْ أَتَاسْ كَتَرْلَمْبَاتَانْ قَدَرُ اللَّهِ دِي perjalanan dari Rangkas. Nah, insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan di antara keutamaan khusyuk di dalam sholat, yaitu akan mewarisi surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa di antara orang-orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, yang hatinya hadir di dalam salatnya, menghayati apa yang dia baca, memohon sesuai dengan apa yang dia baca. Inilah orang-orang yang khusyuk. Hatinya hadir ketika sholat, tidak memikirkan apa-apa yang di luar sholat. Urusan duniawi dia tinggalkan demi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian ulaika humul waritsun. Setelah berikutnya kriteria-kriteria orang-orang yang akan mewarisi firga atau di kriteria orang-orang yang beriman, di akhir ayat disebutkan ulaika humul waritsun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa kekhusyuan di dalam sholat adalah salah satu sebab Allah akan berikan untuknya balasan surga Firdaus. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sudah pasti atau sunnatullah untuk mendapatkan kekhusyuan itu tidaklah mudah. Untuk mendapatkan kekhusyuan tidaklah mudah. Sebab syaitan pun tidak akan diam dan tidak akan berhenti daripada merusak sholatnya seorang hamba. Disebutkan di dalam hadis bahwa idza uqimatish shalah, apabila iqamah telah dikumandangkan, Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, datang syaitan ya kepada orang-orang yang salat berkata udzkur kaza, ingatlah ini, sehingga yang tadinya tidak terfikir ketika iqamah dikumandangkan mulai keingat perkara-perkara yang di luar yang tadi tidak dia ingat. Ingat hutang, ingat urusan, ingat pekerjaan, ingat Masya Allah. Nah, sampai-sampai seseorang tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia sholat. Sampai-sampai seseorang tidak menghayati apa yang sedang dia baca. Nah, barakallahu fikum, yang akhirnya kekhusyuannya berkurang. Ketika khusyuk seseorang berkurang, maka berkurang pula pahalanya. Ya, hati-hati. Kekhusyuan ya, yang berkurang itu pun menjadi sebab kurangnya pahala yang akan dia dapat. Nah, oleh karena itu bagi orang yang kelupaan, ya, lupa rokaat atau kelebihan rokaat atau kurang bacaan yang harusnya dibaca dia tidak baca, ada penyempurnanya. Allah tahu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit, pasti Allah turunkan obat. Allah berikan kekurangan, pasti Allah turunkan pula sesuatu yang dapat menyempurnakan kekurangan tersebut. Apa yang dapat menyempurnakan kekurangan itu? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Ketika seseorang sholat zuhur misalnya, seharusnya 4 rakaat. Dia tambah sholatnya 4 rakaat. 5 rakaat. Harusnya salam, tasyahud akhir dia bangkit. Nah, berarti kelebihan rakaat. Kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Kenapa? Karena kelebihan. Jadi kalau kelebihan rakaat atau kelebihan rukun, sujud sahwinya setelah salam. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud lagi. Allahu Akbar. Bacaannya sama seperti bacaan sujud. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Bacaannya sama. Sujud lagi. Allahu Akbar. Baru setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu lagi tasyahud. Karena sudah dibaca. Jelas? Taib. Atau misalnya ruku. Dia sudah ruku tapi ruku lagi. Ya, dia sudah ruku. Ruku lagi. Berarti rukunya berapa kali? 2 kali. Dalam satu rakaat rukunya 2 kali. Kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Kalau kelebihan berarti kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Baik. Nah. Kemudian kekurangan. Ya. Seharusnya ruku afan. Seharusnya dia membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku. Dia disuruh membaca subhana rabbiyal a'la. Berarti kurang atau lebih? Kurang. Dia tidak membaca bacaan yang harusnya dibaca ketika ruku. Maka penyempurnanya adalah dengan sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Sebelum sesudah salam? Sebelum salam. Kenapa? Karena kekurangan. Ya, ingat gampang. Pokoknya kalau kurang, sujud sahwinya sebelum salam. Setelah baca tasyahud, doa tasyahud selesai, ya. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Selesai kan? Doa tasyahud selesai, dia sujud sahwi. 2 kali sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud lagi. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Barakallahu fiik. Kemudian. Sebab yang ketiga. Ragu-ragu. Kalau tadi kelebihan. Kalau kelebihan sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Kalau kekurangan. Sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Kalau ragu-ragu. Dilihat. Ya, kalau ragu-ragu dilihat. Kalau dalam ragu-ragunya itu ada yang dia condongi, maka sujud sahwinya setelah salam. Contohnya gini. Saya sholat maghrib. Ya. Di pertengahan sholat saya ragu-ragu. Saya sedang sholat rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga. Hatinya condong, saya sedang rakaat yang ketiga. Ada kecondongan. Saya yakin sedang rakaat yang ketiga. Ya sudah, kalau gitu terakhir tasyahud akhir, kemudian salam. Kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Kenapa? Karena ragu-ragunya dia punya kecondongan. Ini loh yang saya benari, yang saya yakini. Ada kecondongan, ada tarjih. Jelas sampai sini? Nah. Kemudian apabila ragu-ragu itu tidak mempunyai kecondongan, misal seperti tadi, saya sedang rakaat kedua atau rakaat ketiga. Ragu-ragu. Tapi dia enggak punya kecondongan, enggak ada kejelasan apa rakaat kedua atau rakaat ketiga, samar, blas, hilang. Maka kaidahnya apa? Ambil bilangan yang paling kecil. Dia ragu-ragunya antara rakaat kedua dengan rakaat ketiga. Bilangan terkecilnya berapa? 2, maka bangun. Dia bangun di atas rakaat yang kedua. Ya sudah, berarti saya sedang rakaat kedua. Karena ragu-ragunya tadi tidak punya kecondongan, ya, maka kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Ya, sujud sahwinya sebelum sebelum salam. Barakallahu fikum. Adapun kalau yang kekurangan itu adalah rukun sholat, ya, kalau kekurangannya itu rukun sholat, maka dia sujud sahwinya setelah salam. Kalau tadi wajibat, ini rukun, ya, rukun. Maka kita harus bisa membedakan antara rukun sholat dengan wajib sholat. Contoh rukun sholat seperti ruku, ini rukun sholat. Atau sujud, ini pun termasuk rukun sholat. Dia setelah membaca surat, langsung sujud. Tidak melakukan ruku. Padahal ruku hukumnya apa? Rukun di dalam sholat. Maka ketika dia ingat, ingatnya sedang apa? Sedang sujud. Sepertinya saya tadi tidak melakukan ruku. Maka kalau masih pada rakaat itu, dia bangkit untuk ruku. Menyempurnakan ruku yang tadi dia lewatkan. Jelas ya? Nah, atau ingatnya saat duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Ingat, saya tadi tidak ruku. Ya, kalau masih rakaat yang sama, misalnya di rakaat yang kedua dia lupa, maka langsung bangkit ngambil posisi ruku. Kenapa? Karena beda antara rukun sholat dengan wajib sholat. Kalau rukun sholat, ketika seseorang terlewat dari melakukannya, maka penyempurnanya adalah dengan dia melakukan rukun yang tadi dia tinggalkan. Kemudian sujud sahwi. Tapi kalau wajib sholat yang dia tinggalkan, tidak perlu mendatangkan wajib yang tadi dia tinggalkan, tetapi cukup sujud sahwi saja. Nah, inilah pentingnya kita bisa membedakan mana rukun, mana wajib. Nah, baik, barakallahu fikum. Jadi, kalau rukun yang kurang, tadi kan dia tidak ruku, ya. Berarti posisinya kurang hakikatnya, ya. Nah, tetapi kalau rukun yang kurang atau kelebihan rukun itu sujud sahwinya setelah salam. Kalau rukun. Kenapa? Karena hakikatnya ketambahan. Tadi dia meninggalkan apa? Meninggalkan ruku. Ya kan? Nah, kemudian dia langsung sujud. Hakikatnya kurang apa lebih? Nampaknya kurang apa lebih? Nampaknya kurang kan? Tidak melakukan ruku. Tapi hakikatnya itu lebih. Dengan menambah gerakan sujud, kemudian duduk, baru ingat. Diambil posisi ruku yang tadi dia tinggal. Jadi hakikatnya, ketika seseorang ketinggalan atau kehilangan rukun sholat, walaupun itu kurang, hakikatnya kelebihan. Karena sudah kelebihan dengan gerakan yang lain. Maka kalau rukun sholat yang kurang atau yang lebih, tetap apa? Sujud sahwinya setelah salam. Nah, barakallahu fik. Ini bagi orang yang sholat sendiri ataupun imam. Tapi kalau makmum dilihat keadaannya. Misal, dia makmum bergabung bersama imam dari awal sholat. Dari takbiratul ihram, dia sudah bergabung bersama imam. Saat sedang sholat, dia kelupaan. Tidak membaca subhana rabbiyal azim misalnya. Dia baca subhana rabbiyal a'la. Kalau sholat sendiri, berarti harus sujud sahwi kan? Tapi karena dia makmum, dan bergabungnya dari awal bersama imam, dari awal takbiratul ihram, maka tidak perlu sujud sahwi. Sudah terwakili dengan bacaan imam. Jelas? Itu kalau makmum. Tapi kalau makmum itu, barakallahu fikum, bergabungnya di pertengahan sholat, ya, saat rokaat ke-1 sudah selesai, ya, rokaat kedua makmum baru gabung, makmumnya sudah telat, ada yang dia lupakan lagi, maka nanti sujud sahwinya setelah imam salam dia menyempurnakan bilangan yang ketinggalan tadi, baru sujud sahwi. Inilah keutamaan makmum yang bergabung dari awal sholat bersama imam dengan makmum yang ketinggalan. Kalau dia makmum itu bersama imam dari awal sholat, walaupun dia lupa, tidak perlu sujud sahwi. Sudah terwakili dengan imam. Tapi kalau dia masbuk, ketinggalan, di pertengahan atau di saat sholat itu dia melakukan lupa, maka sujud sahwinya nanti setelah imam sempurna, dia menyempurnakan yang kurang, maka sujud sahwi. Barakallahu fikum. Adapun risalah sujud sahwi secara detail, alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Malik hafizahullah. Adapun ana menyampaikan di sini hanya sebatas tambahan atau murojaah. Kemudian tadi telah kami katakan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan kekurangan, Allah pun menjadikan sebab penyempurna kekurangan tadi. Penyempurnanya apalagi selain sujud sahwi? Hah? Penyempurnanya apa? Salat rawatib. Salat rawatib. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Salat rawatib ini juga menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada salat fardu. Tadi ketika kita salat fardu lupa, atau ketika sholat fardu, hati kita kemana, badan kita di masjid, hatinya kemana. Nah, tadi apa? Kekurangan atau mengurangi khusyuk, ini pun dapat mengurangi pahala. Maka penyempurnanya, kalau sampai dia lupa, sujud sahwi. Tapi kalau was-was, kemudian hati yang tidak khusyuk, penyempurnanya adalah dengan melakukan sholat-sholat rawatib. Dengan melakukan sholat rawatib. Salat rawatib itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Nah, maka usahakan kita melakukan salat qabliyah dan juga salat ba'diyah sebagai bentuk penyempurna untuk salat fardu yang di dalamnya terdapat kekurangan. Ya, santri mana santri? Habis salat fardu jangan langsung bubar. Zikir dulu kemudian salat rawatib. Nah, barakallahu fiik. Ini santri habis salam, pikir sebentar, kabur langsung, ngejar makan siang. Iya. Jangan ya. Tapi apa? Salat ba'diyah terlebih dahulu. Masuk masjid sebelum ditegakkan iqamah, salat qobliyah. Nah. Salat rawatib terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 10 rakaat. Yang rajih wallahu a'lam dari hadis Abdullah bin Umar bahwa salat rawatib itu 10 rakaat. Yang rajih dari hadis Abdullah bin Umar, salat rawatib itu 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa rakaat semuanya? 10 rakaat. Ini hadis Abdullah bin Umar. Tetapi apabila dia melakukan rawatib ya dengan menambah 4 rakaat sebelum zuhur, maka dia mendapatkan keutamaan lain. Dia mendapatkan keutamaan pahala rawatib, dia pun akan mendapatkan pahala dibangunkan rumah di syurga. Ya. Kalau seseorang melakukan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, akan dibangunkan untuknya rumah di syurga. Nah. Barakallahu fik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Idza shalaita fi yaumin banallahu laka baitan fil jannah daiman la yataghayyar." Kalau Anda melakukan sholat rawatib sebanyak 12 rakaat, tadi duhurnya yang 10 rakaat, yang bilang 10 rakaat sebelum duhur hanya 2. Tetapi yang mendapat keutamaan dibangunkan rumah di jannah, zuhurnya 4 rakaat. Nah, apabila engkau sholat dalam sehari semalam, ini sholat sunnah, sebanyak 12 rakaat, Allah akan bangunkan untukmu rumah di surga. Daiman, selamanya, tidak akan rusak. La yataghayyar, tidak akan berubah. Wa la yafna, tidak akan binasa. Wa laysa fi khalalun wa la naqsun. Tidak ada celak, tidak ada kurang, sempurna dengan segala perhiasannya. Wa anta kadzalik la tafna, dan engkau pun kalau ditakdirkan masuk jannah tidak akan binasa selamanya, abadan abidin, tidak akan pernah mati. Tidak akan sakit, tidak akan mati. Nah, subhanallah. Kalau kita pikir coba, kita bangun rumah, satu rumah ya. Enggak mungkin bisa membangunnya dalam satu hari semalam. Membangunnya kapan? Paling tidak 1 tahun. atau mungkin 6 bulan. Iya. Itu ngebangunnya, ngumpulin uangnya ini tahunan. Nah gitu, ngebangunnya saja uangnya sudah terkumpul misalnya. Enggak mungkin bisa terbangun satu hari. Kecuali rumah kardus mungkin bisa. Nah, ya. Tapi subhanallah, kalau sudah terkumpul uang enggak akan mungkin bisa hanya dalam satu bulan jadi dengan mewah sempurna. Tidak. Tapi apa? Dengan sholat 12 rakaat, setiap satu hari kita Allah berikan, Allah bangunkan untuk kita rumah sempurna di jannah. Setiap harinya loh. Bukan satu hari, bukan untuk selamanya, bukan. Tapi satu hari, setiap satu hari kita sholat 12 rakaat, dibangunkan rumah di jannah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika engkau mendawamkan terus-menerus sholat 12 rakaat setiap harinya, maka Allah akan bangunkan sekian hari pula, ya, rumah sekian, sebanyak hari-hari yang engkau sholat di dalamnya sebanyak 12 rakaat. Nah, subhanallah. Tetapi sangat disayangkan manusia itu menginginkan sesuatu yang nampak, yang jelas di depan matanya, meninggalkan apa yang akan Allah janjikan di akhirat nanti. Apa kata Allah? Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak. Kalian menginginkan ya sesuatu yang disegerakan di dunia. Tetapi watadharunal akhirah, meninggalkan urusan yang di akhirat. Yang dikejar dunia enggak akan pernah habis. Baru punya satu rumah, pengen punya rumah lain. Baru udah punya satu mobil, pengen punya mobil yang lain. Nah, tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah puas, kecuali kalau tanah sudah masuk ke mulut baru terputus angan-angan itu dengan kematian. Nah, fahafid alaiha ya akhi, kata Syekh, jaga itu semua wahai saudaraku, 12 rakaat jangan ditinggalkan. Wa idza fatatka lati qabla sholati fasholliha ba'da sholah. Bahkan seandainya yang 12 rakaat itu ketinggalan yang sebelumnya, misalnya azannya iqamahnya terlalu cepat, baru sempat sholat 2 rakaat sudah iqamah. Kita pengen sholat 2 rakaat lagi sudah iqamah. Sementara tidak boleh sholat sunnah kalau sudah ditegakkan iqamah. Idza uqimatish shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau sudah ditegakkan iqamah tidak boleh lagi sholat kecuali sholat fardu. Ya kan? Maka kata Syekh, sholatlah setelah sholat fardu tersebut, mengqadha sholat qabliyah yang tadi dia tinggalkan. Nah, fasholliha ba'da shalah, maka sholatlah setelah sholat, yakni diqadha. Li'annahu sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadha rawatib. Sebab telah tetap di dalam hadis sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat rawatib. Maka terkadang kita ya, kalau misalnya tidak terkejar salat 4 rakaat sebelum zuhur, ya, baru salat 2 rakaat, maka diqadha 2 rakaatnya setelah salat nanti. Atau misalnya kita kesiangan, begitu bangun sudah iqamah salat subuh, hanya keburu untuk salat fardunya saja, belum sempat sholat qobliyah, maka diqadha nanti setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu qadha di masjid ataupun di rumah boleh. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan lebih afdolnya dikerjakan di waktu duha. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan karena waktu duha, waktu sibuk misalnya di pabrik kerja enggak mungkin bisa mengqadha, sudah habis sholat langsung tunaikan 2 rakaat setelah subuh. Nah, barakallahu fiik. Baik. Qala Syekh, di antara rawatib yang paling ditekankan dan paling ditegaskan dan yang paling besar pahalanya adalah salat qobliyah subuh. Ya. Pahalanya yang paling besar di antara rawatib itu adalah qobliyah subuh. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabiyah Aisyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, ini qobliyah subuh, ini lebih baik ya pahalanya daripada dunia dan isinya. Bayangkan, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita lihat di dunia banyak sekali keindahan-keindahan. Nah, dari istri yang soleh, dari istri ya, anak, harta, kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi pahala dari 2 rakaat fajar ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka Jangan sampai kita meninggalkan dua rakaat ya qabliyah subuh ini. Nah, barakallahu fiik. Bahkan karena saking ditekankannya dua rakaat subuh ini sangat ditekankan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sekalipun sedang safar. Sedang mukim beliau lakukan salat dua rakaat qabliyah subuh. Di saat safar pun beliau melakukan qabliyah subuh. Di antara rawatib yang ada, hanya satu-satunya sholat subuh yang dikerjakan di ketika safar. Kenapa? Karena kalau seorang musafir, dia tidak disyariatkan untuk sholat rawatib. Ya? Jadi cukup sholat fardu saja. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ada di masjid, ingin sholat qobliyah, menunggu masjid, atau ada sholat, kita ingin sholat dua rakaat, boleh. Tapi niatnya jangan niat ba'diyah atau qobliyah. Niatkan sholat sunnah mutlak. Baik, karena Rasul tidak mencontohkan sholat ba'diyah ataupun qobliyah ketika safar. Kecuali dua rakaat subuh. Dua rakaat subuh selalu beliau lakukan ketika mukim ataupun ketika safar. Adapun rawatib yang lainnya, rawatib zuhur, rawatib maghrib, rawatib isya, rawatib isya, beliau hanya lakukan ketika mukim. Ketika safar beliau tidak melakukan. Tapi dua rakaat subuh ini, ya, qabliyah subuh, beliau lakukan ketika mukim dan ketika safar. Naam. Barakallahu fiik. Naktafi bihadza wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.